Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya, baik nikmat-nikmat yang zahirah maupun nikmat-nikmat yang batinah, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk kita berjalan ke masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala guna menjalankan salah satu syiar daripada syiar-syiar Islam, yakni bertalabul ilmi syar'i. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi musakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di masjid atau di rumah Allah tersebut, orang-orang yang berkumpul tadi adalah yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka sama-sama mempelajari isi dan kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum melakukan hal di atas melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang berkumpul di masjid tadi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya dan selalu taat terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita sebagai manusia yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kelirunya. Dalam masalah takwa kita tidak sesempurna para malaikat. Bahkan mungkin dari kesempurnaan takwa kita masih amat sangat jauh. Kita makhluk yang seperti ini keberadaannya, yang banyak dosa dan kesalahannya, dengan duduk di majelis ilmu, membaca dan mempelajari Al-Quran, ternyata kita dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Maka ini sungguh, ayuhal ikhwah rahimakumullah, sebuah keutamaan yang amat sangat besar, dan sebuah dorongan serta motivasi untuk kita semuanya, agar kita tidak henti-hentinya hadir dan menghadiri majlis dari majlis-majlis ilmu. Dan kita mengajak saudara-saudara kita untuk mendapatkan keutamaan dari hadis ini juga, dengan kita mengajak mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, bersama-sama belajar membaca Al-Quran dan mempelajari isi dan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Dan kita semuanya telah tahu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Dengan kita mengajak saudara kita, kemudian saudara kita mau dan menyambut ajakan kita, sehingga dia ikut bermajelis ilmu, ikut mengamalkan isi hadis di atas, ikut mendapatkan keutamaan biiznillah yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan pada hadis di atas. Semoga itu menjadi tambahan pahala kita dan berlipat-lipatnya balasan kebaikan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pada ayat yang ke-13, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ini, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguh kami akan mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang perkaranya mereka, yakni Ashabul Kahfi, dengan sebenar-benarnya. Kami akan mengisahkan tentang mereka kepada engkau. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi, para pemuda yang dijuluki dengan Ashabul Kahfi, mereka adalah fityah, beberapa pemuda yang amanu bi rabbihim, yang mana mereka beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, ai petunjuk. Ini yang kemarin kita bahas tafsirnya, kita baca dari keterangan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian kita masuk pada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبَطَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبَطَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, dan kami kuatkan, kami kokohkan hati-hati mereka. إِذْ قَامُوا, tatkala mereka berdiri, فَقَالُوا, dan mereka berkata, yakni Ashabul Kahfi, رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, sesembahan kami adalah sesembahannya langit-langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan beribadah kepada satu Tuhan pun selainnya. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami berdoa beribadah kepada selainnya, sungguh kami telah mengucapkan kalimat yang syatat. Syatat artinya adalah jauh dari kebenaran. Kalau kami beribadah kepada selain Allah, maka sungguh berarti kami mengucapkan kalimat yang syatat, kalimat yang jauh dari kebenaran. Ikhwani fillah rahimakumullah, dijelaskan tafsirnya oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa rabatna 'ala qulubihim, dan kami kuatkan, kami kokohkan hati-hati mereka. Maksudnya adalah sabbarnahum wa tsabbatnahum. Kami buat hati-hati mereka sabar dan kami buat hati-hati mereka kuat. Wa ja'alna qulubahum mutmainnatan fi tilkal halatil muz'ijah. Dan kami jadikan hati-hati mereka itu tetap tenang di keadaan yang genting tersebut. Yani maksudnya adalah tatkala Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda ini dipanggil oleh raja, ditanya tentang urusan apa yang mereka berada di atasnya, kenapa berbeda dengan kaumnya mereka, padahal mereka adalah anak-anak pembesar, mereka adalah anak-anak bangsawan. Ditanya oleh raja, kenapa mereka berbeda dengan yang lain, kenapa mereka asing. Tatkala pemuda-pemuda tersebut dipanggil dan dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hati-hati mereka. Allah buat hati-hati mereka sabar, dan Allah buat hati mereka tetap tenang dalam kondisi yang seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa hadha min lutfihi ta'ala bihim wa birrih. Kata Sa'di, dan ini termasuk kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. An waffaqahum lil imani wal huda, untuk Allah berikan taufik kepada mereka untuk terus beriman dan berada di atas petunjuk. Wassabri wassabat, dan untuk mereka tetap sabar dan kokoh. Wattuma'ninah, dan untuk mereka tetap dalam kondisi tenang. Nah, ini termasuk kelembutan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan dari penjelasan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di di sini, kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya manakala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang apa yang juga ia berikan kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, maka sungguh itu sebuah kenikmatan yang amat sangat besar yang didapatkan oleh orang tersebut. Manakala seseorang diistiqomahkan oleh Allah di atas iman, manakala seorang itu disabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap berada di atas keimanan, manakala hati seseorang itu dibuat tenang tatkala dia berada di atas keimanan, sungguh ini termasuk kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Fashkurillah. Maka hendaknya orang yang seperti ini senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di masa-masa fitnah, di masa-masa banyaknya kejelekan, di masa-masa banyaknya kesyirikan dan kekufuran, di masa-masa banyaknya kesesatan dan penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah masih melindungi kita dari fitnah-fitnah yang ada. Allah lindungi kita. Allah buat hati-hati kita tetap istiqamah. Allah buat hati-hati kita tetap tenang berada di atas iman, tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada, tidak terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan yang ada. Di saat kebanyakan manusia mereka tenggelam dalam fitnah-fitnah yang ada. Ada yang tenggelam dalam fitnah kesyirikannya, ada yang tenggelam dalam fitnah kekufurannya, ada yang tenggelam dalam fitnah bid'ahnya yang macam-macam beraneka ragam bid'ah tersebut, dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dipaparkan kepada mereka sehingga mereka teracuni dan mereka akhirnya tersesat dan menyeleweng. Tapi walhamdulillah sampai saat ini, dan semoga ini terus Allah berikan kepada kita sampai hari wafatnya kita, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengistiqomahkan kepada kita Islam dan iman. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan tentunya terus kita berusaha untuk mempertahankan keistiqomahan ini. Terus kita berupaya untuk membuat iman itu terus ada pada diri-diri kita, yakni dengan kita memanjatkan doa diantaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Demikianlah keadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang maha memaling-malingkan hati, sarif qalbi ila ta'atik, arahkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Ini doa beliau. Ummu Salamah pun radhiyallahu anha terheran dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hati itu yataqallab? Apakah hati itu bisa berbolak-balik? Yang tadinya seorang mukmin bisa menjadi kafir wal iyadzu billah. Yang tadinya seorang mustaqim, dia istiqomah, dia bisa menjadi orang yang berbelok dari jalan yang lurus." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhuma kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Ya. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seorang itu amat sangat mudah, maka sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu tetap berada di atas iman, tetap berada di atas Islam dan istiqomah. Itu yang pertama. Kita senantiasa berdoa. Yang kedua, di antara upaya yang harus kita lakukan untuk istiqomah adalah kita barakallahu fikum terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terus memperdalam wawasan kita terhadap Islam, terus memperluas pengetahuan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, karena sungguh jalan-jalan kesesatan itu harus juga kita kenali. Selain apa itu jalan yang lurus, jalan-jalan kesesatan itu juga harus kita pelajari dan harus kita kenali agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Pada suatu hari Rasulullah alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabatnya pernah menggariskan sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza siratullahi mustaqima." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan ini. Setelahnya beliau menggariskan garis-garis cabang dari garis lurus tersebut ke kanan dan ke kiri. Dan Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, "Wa hadhihi subul." Dan jalan yang ke kanan dan ke kiri ini adalah jalan-jalan yang lain, bukan jalan yang lurus. Likulli sabilin syaitanun yadu ilaiha. Pada setiap persimpangan jalannya ada setan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan tersebut. Ada syaitan yang bertugas untuk membawa manusia menyimpang dari jalan yang lurus. Ini sebuah keadaan dan realita serta sunnatullah yang Allah gariskan untuk umat manusia. Sehingga jalan yang lurus kita harus pelajari. Kita harus ilmui apa yang termasuk dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Alkitab was sunnah. Diambil dari Alkitab was sunnah. Laqad taraktu fikum syai'ain, sungguh aku telah meninggalkan pada diri-diri kalian dua perkara, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Lan tadhillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kitaballahi wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku. Nah, ini jalan yang lurus harus kita kenali. Harus kita pelajari. Juga di antara tugas kita adalah mempelajari jalan-jalan yang belok ini apa saja. supaya sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra li syarri walakin litawaqqihi. Saya tahu kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk melindungi diriku dari kejelekan itu. Faman lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, tugas kita di dalam belajar Islam, mempelajari mana siratullahil mustaqim, mana jalan-jalan yang bengkok, yang dikatakan tadi jalan-jalan setan, itu harus terus kita tingkatkan. Ya. Waktu kita, kemampuan kita, kesempatan kita untuk mempelajari itu semuanya harus kita tingkatkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu diantara sebab-sebab istiqamah biiznillah. Dengan kita terus mempelajari Al-Quran wa Sunnah, terus menggali pengetahuan dan wawasan kita dari keduanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada tafsir ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menguatkan hati-hatinya para pemuda Ashabul Kahfi tersebut di hadapan para raja, dan tatkala mereka ditanya oleh raja tersebut siapa yang mereka sembah, siapa rob mereka, kok mereka berbeda dengan kaumnya padahal mereka adalah anak-anaknya bangsawan, anak-anaknya para pemuka kaum tersebut. Mereka pun menjawab, idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tatkala mereka berdiri, mereka pun berkata, rabbuna rabbus samawati wal ardh, rabb kami, sesembahan kami adalah sesembahannya langit-langit dan bumi. Maksudnya adalah sesembahan kami yaitu alladzi khalaqana wa razaqana, yang telah menciptakan kami dan memberi rizki kepada kami, wadabbarana wa rabbana, dan zat yang telah mengatur kami dan mengurusi kami. Huwa khaliqus samawati wal ardh, dialah pencipta langit-langit dan bumi, al-munfaridu bi khalqi hadhil makhluqatil azimah, satu-satunya zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar-besar tersebut. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, di sini Ashabul Kahfi, para pemuda, menjawab bahwasanya sesembahan mereka adalah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai pendalilan terhadap tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya. Pendalilan dengan pendalilan untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kenapa kita harus menguluhiyahkan Allah? Kenapa kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan? Itu maksudnya menguluhiyahkan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hak-hak rububiyah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rububiyah, maka Allah saja yang berhak untuk diberikan kepadanya uluhiyah. Dan ulama mengatakan berdalil untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah adalah sebagus-bagus dalil. Ya. Jadi tatkala kita ditanya kenapa engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini namanya berdalil untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kenapa engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang itu dan yang sana? Maka jawab, karena hanya Allah yang memberi rizki kepada saya, karena hanya Allah yang menciptakan saya dan anda, karena hanya Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kepada kita semuanya apa yang ada di muka bumi ini, makanya hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi, bukan yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini dalam lingkup besar, dalam lingkup kecil saja, kita faham yang seperti ini. Kita punya seorang budak, kita urusi, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kasih tempat tinggal. Kalau dia kerjanya buat orang lain, ya kita gak akan suka. Orang yang memberikan makan kepada dia, kita, Allah melalui perantara kita, kita yang kasih makan, kita kasih tempat tinggal, dan seterusnya. Tapi kok dia kerjanya dan hasil kerjanya buat orang lain, gak pernah kerja buat kita, ya kita gak akan suka. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk manusia. Allah tundukkan langit, Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan langit dan tidak biarkan langit itu runtuh. Allah subhanahu wa ta'ala tahan langit itu agar tidak runtuh. Bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala tenangkan. Allah buat bumi ini tetap berada dalam keadaannya dan tidak goncang. Yang mampu melakukannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala buat kita. Allah memberikan semuanya buat kita. Lah kok kita mempersembahkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara yang tidak pantas. Perkara yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya di sini Ashabul Kahfi, dan ini ulama menyebutkan termasuk daripada kecerdasan dan petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka berdalil untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Tatkala mereka ditanya kenapa hanya menyembah Allah, mereka menjawabnya karena yang mereka sembah adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Hanya ia yang berhak untuk disembah. Ikhwani fila rahimakumullah, la tilkal awthan wal asnam. Yang menciptakan langit-langit dan bumi itu bukan patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh kalian, wahai orang-orang musyrikin. La allati la takhluq wa la tarzuq. Patung-patung kalian, berhala-berhala kalian tidak mampu mencipta dan tidak mampu memberi rezeki. Wa la tamliku naf'an wa la dharra. Tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau menghindarkan dari madharat, dari mara bahaya. Kalau kita simak kembali kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tatkala beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya, kemudian disisakan satu berhala besar, kemudian kapaknya digantungkan ke berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya kenapa dihancurkan berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim menunjuk, coba tanya kepada berhala yang paling besar ini. Tanya kepada berhala yang paling besar ini. Jangan-jangan dia yang hancurkan. Kelabakan sendiri orang-orang musyrikin mendapatkan jawaban yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu seyakin-yakinnya berhala dan patung yang mereka sembah ini benda mati. Benda mati. Makanya sekalian diseperti itukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kalau berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat untuk kalian dan menghindarkan madharat dari diri-diri kalian, seharusnya mereka bisa menghindarkan bahaya dari diri mereka sendiri. Tapi tentunya itu tidak bisa mereka lakukan karena mereka benda mati. La takhluq wa la tarzuq. Tidak bisa mencipta dan tidak bisa memberi rizki. Tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Dia tidak bisa memberikan kematian. Tidak bisa memberikan kehidupan. Dan tidak bisa memberikan pembangkitan. Fastadallu bitauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Maka para pemuda tersebut, mereka berdalilkan dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan adanya tauhid uluhiyah. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan metode ini juga dipakai oleh banyak para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tatkala mereka ditanya tentang rob yang mereka sembah, diantaranya juga Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-Baqarah, alam tara ilal ladhi haja Ibrahima fi Rabbih. Tidakkah kau lihat kepada seorang raja yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Rabbnya? Dan raja tersebut mendebat Nabi Ibrahim tentang Rabbnya adalah karena an atahullahul mulk, karena Allah memberikan kepadanya kekuasaan besar. Itu Namrud. Raja Namrud. Namrud bin Ka'nan. Salah satu dari 4 raja yang diberikan kekuasaan besar di muka bumi ini. Sebagaimana kata Mujahid, seorang tabi'in yang mulia, ada 4 raja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan dunia. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama adalah yang mukmin, Sulaiman bin Dawud, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kerajaan yang tidak pernah dan tidak akan Allah berikan kepada yang setelah beliau. Tidak pernah diberikan kepada sebelum Nabi Sulaiman dan tidak pernah diberikan setelah Nabi Sulaiman. Jadi yang paling besarnya secara mutlak kerajaan adalah kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ditundukkan kepada beliau jin-jin. Ditundukkan kepada beliau burung-burung. Yang pertama. Yang kedua adalah Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain sebagai raja yang beriman yang Allah berikan kepadanya kerajaan timur dan barat. Kemudian yang kafir, 2 yang kafir, yang pertama adalah Namrud bin Ka'nan ini. Yang Allah katakan an atahu Allahul mulk. Dia mendebat Rabbnya Nabi Ibrahim atau mendebat Nabi Ibrahim tentang Rabbnya, tentang sesembahannya karena Allah berikan kepada dia kerajaan yang besar. Namun dengan kerajaan tersebut dia menjadi congkak. Dan dia menganggap dialah Tuhan. Dialah sesembahan. Yang terakhir adalah Bukhtanassor. Raja Bukhtanassor yang menjajah Bani Israel. Yang pertama kali menghancurkan dan memporak-porandakan Baitul Maqdis. Masjid Al-Masjidul Aqsa. Nah, itu 2 raja yang kafir. Yang Allah berikan kepada mereka kerajaan yang besar, kerajaan dunia timur dan barat. Namrud, dia mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Rabbnya, siapa yang disembah olehnya. Maka Nabi Ibrahim beliau mengatakan Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah Rabb yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ini kan tauhid rububiyah. Berdalilkan dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Sesembahanku adalah zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Sesembahan kalian dari patung-patung berhala-berhala dan engkau sendiri ya Namrud tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Namun dengan congkaknya Namrud mengatakan qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Yaitu maksudnya adalah kata sebagian ahli tafsir, didatangkan kepada Namrud 2 orang, kemudian yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Ini berarti bisa menghidupkan, bisa mematikan. Maka selanjutnya Nabi Ibrahim tatkala dijawab oleh Namrud seperti itu, beliau kemudian juga berdalil dengan tauhid rububiyah yang lain, yaitu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku, sesembahanku adalah zat yang mendatangkan matahari itu dari arah timur. Dan kalau kamu Tuhan ya Namrud, maka datangkanlah matahari itu dari barat. Fa buhital ladzi kafa. Maka orang yang kafir pun terdiam. Yaitu Namrud pun terdiam. Karena dia jelas tidak bisa mendatangkan matahari dari barat. Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mampu menerbitkan matahari dari timur, dan kelak di hari akhir akan Allah terbitkan dari barat. Hanya Allah yang mampu. Ini tauhid rububiyah. Berdalilkan dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Inilah metodenya mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk membungkam orang-orang kafir yang mempertanyakan kenapa orang-orang yang beriman hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Karena yang mampu menundukkan semua yang ada di bumi, yang menciptakannya untuk kita semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berhak untuk disembah hanya Allah. Qala walihada qalu. Oleh karena inilah mereka para pemuda ashabul kahfi pun mereka mengatakan lan nad'a min dunihi ilaha ay min sa'iril makhluqat. Mereka pun mengatakan kami tidak akan beribadah kepada satu Tuhan pun selainnya dari makhluk-makhluk yang ada. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang disembah, tidak yang lain. Laqad qulna idzan ay inda'una ma'ahu alihah. Apabila kami berdoa kepada Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah, yakni kami berdoa kepada Allah juga kami berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain, ba'dama alimna annahu rabbul ilah, setelah kami mengetahui bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang berhak untuk disembah, alladzi la tajuzu wa la tanbaghil ibadatu illa lahu, yang tidak boleh ibadah itu diserahkan kecuali hanya kepadanya, berarti kami telah melakukan dan mengucapkan perkara yang syafat, perkara yang jauh dari kebenaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya ashabul kahfi mereka telah mewujudkan dua poin dari makna dan definisi Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang namanya Islam, orang itu disebut muslim baik di masa sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wasallam, orang itu dikatakan muslim selama dia bisa mewujudkan tiga hal. Yang pertama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, mengesakannya dalam peribadatan. Nah, jadi kalau orang mengaku muslim tapi dia tidak mau mentauhidkan Allah dalam peribadatan, maka dia bukan muslim. Kalau seorang mengaku muslim tapi dia berdoa kepada Allah dan dia juga berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, maka dia bukan muslim. Kalau seorang mengaku muslim, dia mau menyembah Allah, sholat kepada Allah, tapi dia juga sholat, puasa, nazar, buat orang yang dia agungkan dari orang-orang soleh, maka dia bukan muslim. Karena yang namanya Islam, orang yang berpegang dengan Islam yang disebut muslim adalah orang yang bisa mewujudkan ini. Berserah diri atau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Dan ini ada pada ucapannya ashabul kahfi, yaitu tatkala mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami, sesembahan kami adalah sesembahannya langit-langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan tauhid yang ada pada diri-diri mereka. Yang kedua, poin yang harus diwujudkan tatkala seorang berislam adalah walinqiyadu lahu bitta'ah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan mereka tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya. Termasuk daripada mentaati Allah adalah mentauhidkannya. Itu yang paling utama daripada ketaatan. Begitu pula nanti poin kedua ini akan kita lihat di ayat-ayat setelahnya menunjukkan betapa tunduk dan patuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan akan kuatnya keislaman yang ada pada diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam adalah seorang itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini namanya Islam. Siapa yang mewujudkan tiga hal ini maka dia muslim. Ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mewujudkan tiga hal ini maka dia muslim. Dan Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda tersebut, mereka adalah muslimin yang mewujudkan tiga poin Islam di atas. Dan pada kalimat lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya mereka berlepas diri dari kesyirikan. Dan mereka juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, yaitu dengan mereka lari, kabur, menjauh dari orang-orang musyrikin, dan mereka uzlah menyendiri di dalam gua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala fajama'u bainal iqrar bitauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyah. Kata Syekh As-Sa'di, maka mereka Ashabul Kahfi mengumpulkan antara al-iqrar, yakni mengakui tauhid rububiyah dan mengakui tauhid uluhiyah. Jadi dua-duanya mereka tetapkan, mereka akui oleh Ashabul Kahfi. Beda dengan sebagian orang-orang musyrikin seperti musyrikin Quraisy. Mereka orang-orang yang meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang mencipta. Artinya mereka ada tauhid rububiyahnya, tapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Dan ini banyak Allah Subhanahu wa taala firmankan, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Dan kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka musyrikin pasti akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Ini kan tauhid rububiyah. Ya. Berarti tauhid rububiyah sebagian musyrikin punya keyakinan itu. Ya. Mereka masih meyakini kalau yang menciptakan langit-langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka tidak mau mewujudkan tauhid uluhiyahnya. Ya. Padahal mereka tahu hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka tetap berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengesakannya. Adapun muslimin, orang-orang yang berislam, mukminin, orang-orang yang beriman, maka mereka bukan hanya mentauhidkan Allah secara rububiyah saja, tapi mereka juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah. Fajama'u bainal iqrara bitauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Mereka pun mengumpulkan antara pengakuan terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, waltizamu dzalika, dan mengharuskan diri-diri mereka akan hal tersebut, wabayanun annahul haqq wa ma siwahu batil, dan mereka juga berada di atas keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata zat yang berhak untuk disembah dan yang selainnya adalah batil. Wa hadza dalilun ala kamali ma'rifatihim bi rabbihim. Ini menunjukkan atas sempurnanya pengetahuan mereka terhadap Rabb mereka. Wa ziyadatil huda minallahi lahum, dan bertambahnya petunjuk untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka bisa menjelaskan penjelasan yang ringkas ini kepada raja yang bertanya kepada mereka. Ini termasuk petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan taufik kepada mereka untuk bisa menjawab dengan jawaban yang ringkas namun padat. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Rabb kami, sesembahan kami adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan kami tidak akan beribadah, mempersembahkan doa dan ibadah yang lain kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari sesembahan-sesembahan yang ada. Kemudian, selanjutnya, di ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kisahnya. Ha'ula'i qawmun attakhadu min dunihi aliha. Lawla ya'tuna alaihim bisultanin bayin. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi juga mereka melanjutkan pernyataan mereka. Ha'ula'i qawmuna. Lihat kaum kita ini. Ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan-sesembahan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Tidakkah mereka bisa untuk mendatangkan bukti yang terang untuk membenarkan perbuatan mereka? Ya, pertanyaan yang mengandung perendahan. Ya, jadi pertanyaan ini untuk menghinakan mereka. Tidakkah mereka bisa mendatangkan bukti yang jelas untuk membenarkan perbuatan mereka itu? Tentu mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan bisa mendatangkan bukti yang jelas kenapa kok mereka menyembah patung-patung. Ada apa dengan patung-patung itu? Mereka tidak akan bisa. Kata Allah, menghikayatkan ucapannya Ashabul Kahfi, tidak akan bisa mereka mendatangkan bukti yang jelas atas perbuatan mereka. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Lantas siapa lagi yang paling zalim atau yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, dijelaskan tafsirnya oleh Syekh As-Sa'di. Lamma dzakaru ma mannallahu bihi 'alaihim minal imani wal huda. Tatkala mereka mengingat atau tatkala mereka menyebutkan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa iman dan petunjuk, maka iltafatu ila ma kana 'alaihi qaumuhum. Maka mereka pun menengok kepada perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya mereka. Ini dijadikan sebagai momen dakwah juga. Selain menjawab pertanyaan raja, mereka Ashabul Kahfi juga menjadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk berdakwah. Mereka pun menengok kepada realita dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum mereka, yaitu minattikhadzil alihati min dunillah, berupa menjadikan tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Famaqatuhum, Ashabul Kahfi mencela mereka atas hal tersebut. Wabayyanu annahum laisa ala yaqinin min amrihim, dan Ashabul Kahfi menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, kaum yang menyembah selain Allah, mereka tidak berada di atas keyakinan dalam urusan mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini termasuk daripada hal yang memang harus kita lakukan untuk menambah rasa syukur kita terhadap iman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kepada kita semuanya. Maka kita juga harus menengok kepada orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Ya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Meskipun sebagian ulama menyebutkan ini maksudnya dalam urusan dunia, tapi sebagian membantah ini juga masuk dalamnya urusan akhirat juga. Jadi melihat ke bawah dalam permasalahan dunia memang dituntut. supaya kita lebih bersyukur. Ya, yang punya kendaraan bermotor melihat kepada yang tidak punya kendaraan, supaya dia lebih bisa bersyukur. Melihat kepada yang punya hanya sepeda, yang hanya punya sepeda melihat kepada orang yang tidak punya kendaraan sama sekali. Ini berarti lihat kepada yang di bawah. Ini akan membuat seorang itu lebih bersyukur lagi. Nah, sebagian ulama menjelaskan hadis ini juga berlaku dalam urusan-urusan akhirat. Lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Termasuk diantaranya adalah tatkala Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beriman. Walhamdulillah, semoga Allah berikan keistiqomah kepada kita semuanya. Kita juga melihat kepada orang yang tidak Allah berikan kepada mereka nikmat iman. Bagaimana hancurnya mereka. Bagaimana sengsaranya mereka. Tersesatnya mereka. Kita melihat realita yang ada pada orang-orang tersebut sehingga kita semakin banyak syukurnya. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita Islam. Tatkala melihat kepada orang-orang yang menyembah patung-patung, ya, kita bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Islam ini membuat saya mulia. Walhamdulillah, saya tidak seperti mereka yang menundukkan diri di hadapan patung-patung. Walhamdulillah. Tatkala kita melihat kepada orang-orang yang bertabaruk, ngalap berkah kepada pohon-pohon, kepada penunggu-penunggu pohon, dan seterusnya, kepada jin-jin, kita melihat kepada mereka dengan perbuatan mereka itu, maka kita akan semakin lagi untuk barakallahu fikum bersyukur, dan semakin besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa kemuliaan dalam hidayah Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Mereka-mereka ini menunjuk kepada kaumnya yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di samping untuk menambahkan rasa syukur terhadap Islam yang Allah berikan kepada mereka, itu juga dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kalau perbuatan kaumnya mereka itu adalah berada di atas kebatilan. Apa buktinya kalau mereka berada di atas kebatilan? Karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti yang nyata. Kenapa mereka menyembah patung-patung tersebut? Kalau kita yang hanya menyembah Allah, kita bisa untuk mendatangkan bukti yang nyata. Tatkala ditanya, kenapa engkau hanya menyembah Allah? Karena hanya yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Sudah cukup. Karena yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Yang menciptakan saya dan Anda Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat badan kita sempurna, punya dua tangan, dua kaki, dua mata, dua bibir, rambut, jari jemari yang 10, hanya Allah yang membuat itu. Hanya Allah yang menciptakan itu. Makanya saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anda menyembah kepada patung, kenapa? Apa yang membuat Anda menyembah patung? Anda menyembah kepada Isa alaihi salam, menyembah Yesusmu. Menyembah Isa dan ibunya Maryam, kenapa? Apa yang membuat kamu menyembah mereka? Tidak akan mereka mampu untuk mendatangkan bukti yang nyata. Kenapa mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Karena semuanya adalah makhluk dan makhluk itu tidak punya satupun dari hak-hak rububiyah, tidak mampu mencipta, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Kalau makhluk itu tidak punya rububiyah, tidak punya penciptaan dan pemberian rizki serta pengaturan alam semesta, maka tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan, tidak berhak untuk diangkat sebagai sesembahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ayat yang ke-15 dengan tafsir yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan ini juga yang insyaallah bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada tafsir ayat selanjutnya, itu ayat yang ke-16. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa nakfi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.